Walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka minal ilm. Ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, tidaklah sekali-kali akan ridha mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kalian mengikuti agama-agama mereka. Ketahuilah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah hidayah. Dan apabila kalian mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang petunjuk bagimu, maka tiadalah bagimu pertolongan dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah nikmat yang besar ini kita senantiasa mensyukurinya dengan meningkatkan eksistensi ibadah kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, serta mempelajari agama ini dengan benar dan menjaga dari berbagai bahaya yang akan menjadikan kita terlepas dari Islam atau minimalnya jauh dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah sekilas mengenal tentang komunisme. Adalah disifatkan merupakan orang-orang Yahud. Mereka adalah orang yang tidak akan ridha terhadap Islam dan muslimin sehingga mereka mengikuti agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhibbu an yuwaffiqal yahuda fima la yunha anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu amat senang untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang Yahud dalam perkara yang tidak dilarang. Fa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an sifatihim, maka Allah mengkhabarkan tentang sifat orang-orang Yahud terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahum la yardawna ankum, mereka tidak akan ridha terhadap kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyesuaikan diri dengan mereka, baik adat istiadat dan sebagainya, selama itu tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ta'allufan minhu, sebagai bentuk mengambil hati orang-orang Yahud. Namun orang-orang Yahud tidaklah terima sampai dengan mereka mau mengikuti agamanya orang-orang Yahud. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun amara bi mukhalafatihim, memerintahkan umatnya untuk menyelisihi orang-orang Yahud. Dan beliau bersabda, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan dengan suatu kaum, maka orang tersebut tergolong kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang Yahudi dikala mereka tidak mampu untuk menjadikan muslimin mengikuti agama mereka, maka mereka pun merusak kaum muslimin dari sisi ideologi ataupun keyakinan dan akidah mereka. Kalau kita melihat sejarah komunisme, yang komunisme merupakan suatu pemikiran, suatu aliran, suatu keyakinan yang didasari dengan ateisme, yaitu mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan segala sesuatu itu dinilai dengan materi, sehingga disebut kaum materialisme. Kalau kita lihat dari sisi pendirinya, komunisme adalah sebuah aliran dan pemikiran yang dicetuskan oleh mereka, orang-orang Yahud, di mana awal pendirinya adalah seorang yang bernama Karl Marx, seorang berkebangsaan Jerman yang hidup di tahun 1818 sampai dengan 1883 Masehi. Dia adalah seorang cucu tokoh Yahudi yang terkenal, yakni Mukrai Marx, seorang tokoh Yahudi dari negeri Jerman, yang dia mencetuskan pemikiran untuk kita mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian berakhir dengan revolusi yang terjadi di negeri Rusia pada tahun 1917 yang dicanangkan oleh Lenin, seorang yang beragama Yahudi kemudian menyusup ke negeri Rusia dan berganti nama menjadi Lenin. Yang kemudian di sana didirikan sebuah negara yang berpemahaman komunis, yang menjadikan segala urusannya adalah dibangun di atas materi dan menjadikan mereka mengingkari keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu diteruskan oleh perdana menterinya yang bernama Listen, yang dia itu adalah seorang yang bengis, Joseph Stalin, yang dia hidup di tahun 1879 sampai dengan 1954. Seorang yang diktatoris, kejam, bengis, sehingga menjadikan, menanamkan pemahaman-pemahaman yang sesat kepada rakyatnya, sehingga terjadilah pertumpahan darah di mana-mana. Orang yang miskin membenci orang-orang yang kaya, orang-orang yang mereka memiliki harta dirampas dan disiksa serta dibunuh oleh mereka. Komunisme menjadikan seorang yang berkawan menjadi lawan, seorang yang dia itu tadinya berkasih sayang menjadi bermusuh-musuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Komunisme ini memiliki doktrin-doktrin dan juga penanaman-penanaman pokok agar orang bisa tergiring kepadanya. Kita mengenali komunisme tidaklah sekedar dengan lahiriahnya saja. Berarti kalau orang ini menyatakan saya seorang komunis, maka dia komunis. Tidak demikian. Namun di sana, sebelum orang menyatakan hal yang demikian, ada berapa yaitu langkah-langkah yang mereka lakukan. Yang pertama adalah dengan merusak akidah, ideologi dan keyakinan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara prinsip-prinsip dan indoktrinasi yang ditanamkan kepada manusia sehingga mereka mudah mendukung dan membenarkan aliran komunisme ini adalah yang pertama ditanamkan kepada mereka indoktrinasi untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu ada atau tidak, ditanamkan kepada mereka. Kemudian juga mengingkari hal-hal yang gaib, adanya malaikat, adanya surga dan neraka. Kemudian yang kedua, mereka menanamkan kepada manusia al-hayatu hiyal madah, yang namanya kehidupan hanyalah sekedar materi, sehingga materi menjadi ukuran segala-galanya. Kemudian mereka menanamkan indoktrinasi berikutnya ketika seorang telah memahami dan meyakini keyakinan ini. Ditanamkan kepada mereka langkah berikutnya harus mengimani tiga perkara. Beriman kepada Marx, beriman kepada Lenin, dan beriman kepada Stalin, tokoh-tokoh komunisme yang pertama. Kemudian setelah itu harus mengkufuri tiga perkara. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur terhadap agama karena ini adalah racun masyarakat yang menjadikan di sana seorang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kita harus mengingkari kepemilikan hak pribadi yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu seorang manusia, sehingga mereka menjadikan segala sesuatu adalah milik bersama. Tiada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Semuanya harus merasakan sama rasa dan sama rata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan yang semacam ini, inilah yang menggiring manusia untuk membenarkan yang namanya komunisme. Hingga akhirnya dikala mereka memiliki kekuatan, maka akan menjadi suatu sekte ataupun suatu kelompok dan sesuatu yang akan menjadi penindas bagi masyarakat dan muslimin seluruhnya. Bahkan tidak jarang akan menjadi perusak dan penghancur sebuah negara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya komunisme yang telah ada di zaman dahulu dan telah berakhir di negeri ini, namun apakah pemikirannya sudah hilang? Jawabannya adalah yang namanya komunisme merupakan sebuah pemikiran, sebuah ideologi sebagaimana yang lainnya. Di mana dengan ditumpasnya tokoh-tokoh mereka, bukan berarti pemikiran tersebut hilang begitu saja. Namun selama seorang manusia lemah keimanannya dan jauh dari agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal?" Tidaklah ada orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama melainkan akan dikuasakan kepadanya kesesatan. Demikian pula komunisme yang telah ditumpas tokoh-tokohnya, namun ternyata pemikirannya terus berakhir, terus mengalir dan turun-menurun ada di dalam sebagian pemikiran manusia. Kita akan mengenalinya dengan pokok-pokok pemikiran tadi, yaitu mereka menjadikan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan yang namanya barakallahu fikum harta dan materi ini merupakan segala-galanya. Mereka menyatakan al-hayah hiyal madah, hidup ini hanyalah materi. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah kita binasa melainkan karena waktu saja. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga akan didapatkan di sana, ketika seorang mereka jauh dari agamanya, akan dikuasakan kepadanya berbagai pemikiran-pemikiran. Terlebih yang namanya komunisme adalah aliran yang ditanamkan oleh orang Yahudi, yang menyusup kepada barisan orang-orang yang lemah imannya, kemudian mencetuskan aliran berpemikiran yakni ateisme, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidaklah di sana didapatkan kelemahan pada seorang dari sisi agama, melainkan akan tumbuh kesesatan-kesesatan dan tidak menutup kemungkinan akan tumbuhnya aliran komunisme pada pemikirannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, senantiasa kita untuk mengingat ayat Allah yang tadi dibacakan di atas. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka tidaklah akan ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kalian mengikuti agama-agama mereka. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, dari ayat ini merupakan kewajiban bagi kita untuk mengingkari dan membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak berusaha untuk menyamai mereka, karena mereka sekali-kali tidak akan ridho, dan tidaklah ridhonya mereka disebabkan karena masih ada pada diri kita label ataupun juga pengakuan serta tanda-tanda keislaman, sehingga kita keluar dari Islam secara menyeluruh. Tatkala mereka tidak mampu untuk masuk, menjadikan manusia masuk ke dalam agama Yahud, maka mereka merusak ideologi-ideologi muslimin sehingga minimalnya dekat kepada kekufuran, diantaranya adalah ideologi komunisme. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada pemahaman-pemahaman yang bisa menjadikan tumbuh suburnya dan berkembang serta lahirnya komunisme kembali. Di antaranya adalah pemahaman liberalis, pemahaman liberalisme dan pemahaman pluralisme, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Maka ini merupakan pemahaman dan juga keyakinan yang menjadikan orang tersebut akan menumbuh berkembangnya, menjadikan tumbuh berkembangnya aliran komunisme di tanah air kita ini. Maka dari itu, hendaknya seorang muslim senantiasa dalam keadaan waspada terhadap aliran yang berpemahaman-pemahaman seperti ini, yang mereka mengajak untuk kita ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan keselamatan hanyalah satu, yakni jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada lagi jalan yang menjajak kepada keselamatan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dan surganya melainkan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atasnya, yakni dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiqin jujur dengan agamanya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan bukanlah jalannya orang-orang Yahudi yang mereka sesat, dan juga bukan jalannya pula orang-orang Nasrani yang mereka menyimpang dari ajaran yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran dan memberikan bimbingan kepada hati-hati kita untuk menerima dan mengikutinya serta istiqomah di atasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari bahwasanya komunisme ternyata di sana merupakan akidah, keyakinan, pemikiran dan pemahaman yang dicetuskan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka untuk menjadikan muslimin keluar dari agamanya, maka ketahuilah yang menjadi prinsip pokok dan penghalang utama serta yang menjadi sebab keselamatan seorang dari komunisme adalah berpegang teguh dengan agamanya. Karena yang namanya komunisme menjauhkan manusia dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan komunisme merupakan suatu aliran yang tidak mengenal agama, serta komunisme yaitu tidak mengakui hak pribadi seorang atas kepemilikan sesuatu, yang semua ini adalah diatur dengan norma-norma agama yang benar. Maka dari itu, tiadalah di sana menghadapi dan menghadang serta membendung gerakan-gerakan komunisme dan juga aliran-aliran yang berpemahaman komunisme, melainkan dengan cara kita kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikannya kepada pemahaman yang benar, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabatnya, yang diteruskan oleh para ulama yang mereka jujur mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tiadalah seorang menyimpang dari jalannya Nabi melainkan berujung kepada kesesatan dan berujung kepada rukun, yakni condong kepada pemikiran-pemikiran sesat. Oleh karena itu, seorang yang memegang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendaknya senantiasa istiqamah dan senantiasa berusaha untuk bersama orang-orang yang jujur di dalam mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka senantiasa hadir di majalisul ilm, senantiasa mereka meramaikan majalisut ta'lim, karena disitulah sebab seorang bisa istiqomah dan disitulah orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Allah memerintahkan kepada kita wakunu ma'as-shadiqin, senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri-diri kita, keluarga dan anak keturunan kita serta masyarakat kita dari pemahaman yang keliru, dari pemahaman komunisme, dari pemahaman yang sesat, liberalisme, kapitalisme, ataupun juga seluruh pemahaman-pemahaman yang bisa menjadikan seorang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kita memohon kepada Allah dengan asma-Nya, nama-namanya yang husna dan sifat-sifat-Nya yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada para pemimpin dan juga orang-orang yang menduduki tampuk kepemimpinan di kepemerintahan kita. Mudah Allah senantiasa menambahkan kepada mereka taufik dan hidayah-Nya, memberikan pendamping-pendamping kepada mereka, pendamping yang soleh sehingga bisa mengarahkan dan membimbing mereka ke arah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar wa sallallahu ala muhammad wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimish shalah. Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah. Diluruskan, dirapatkan barisannya. Sing alif bingung napa nggih Pak, ngapunten. Utawi teng pojok. Belum 5 tahun kayaknya. Diganti yang gede. Sepuh sing sepuh macam. Berapa umurnya? Di belakang ya, Rahlavi. Sing sepuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. الله أكبر. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal Love. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah.